Saya mohon maaf Pak Rektor, ini kita begini-begini ini supaya Anda mengalami apa yang belum pernah Anda alami. Kan begitu. Lah nek kono iku mek ndelucu uripmu ya wis mek ngene iku tok. Harus ada gejolak-gejolak, harus ada. Jadi kamu tentukan. Sekarang saya ambil 4 ya. Saya ambil 4. Jadi ada khalifah 4 siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Oke, dijupuk papat iki. Didelok watake dalam hastabrata. Kalau Abu Bakar iku wonge alus ta kasar. Jadi kalau saya menyimpulkan Abu Bakar itu untuk menemukan kebenaran sehingga sampai ke Allah, kesadaran mengenai ketuhanan itu dia melalui jalan kultural, jalan yang lembut, jalan yang penuh dialektika dan silaturahmi. Sebagaimana umumnya orang. Tapi nek Umar ya apa? Melbune Islam ya apa iku ben critane? Ngaplok adekne sik ya. Ketika Rasulullah hijrah, sing terakhir sekali berangkat dari Mekah ke Madinah siapa? Umar, ya toh? Rasulullah rombongan-rombongan wis hijrah kabeh kare Umar ijen karo ngene iki. Ayo sapa sing kepingin bojone dadi rondo? Sapa sing kepingin anake yatim rene? Nek wani karo aku. Ojo wani-wani karo Muhammad kan ayo rene. Dadi ijen ngladeni wong sak Mekah Abu Jahal CS. Jadi dhe'e nek gak tabrakan gak iso ketemu Gusti Allah dhe'e. Jadi ngamplengan. Jadi mulai meneh sing Umar sapa kira-kira kene. Sedina kira-kira ngampleng arek telu ping telu ngono ya. Jadi dia mencari kebenaran melalui metode yang agak radikal. Itu ya kalau Umar. Nah, awakmu sapa? Awakmu kira-kira Umar atau Abu Bakar? Temukan dirimu. Karena penemuan itu sangat penting. Misalnya Anda tadi kan yang baru mendengar penjelasan Pak Rektor mengenai hastabrata angkat tangan, yang sebelumnya belum pernah dengar. Liane wis krungu sebelumnya. Belum juga toh? Lumayan selamat aku mang takon sampean. Panek gak takon gak tahu krungu sampai mulih iku gak sampai tamat iki gak roh hasto broto iku apa dianggap jenenge hasto sing biyen gak noteke Jokowi iku biyen hasto. Kalau Utsman bin Affan itu manusia timbangan, orang yang menimbang-nimbang sampai ketemu equilibrium, sampai ketemu titik tengah dari suatu persoalan. Khairul umuri awsatuha. Kalau Ali iku gak perlu sekolah, gak perlu ngantem wong, gak perlu macam-macam pergaulane, pokoke gak iso ndelok kecuali Allah. Masya didoni wong sing dieling-eling Allah. Masya oleh rezeki sing dieling-eling Allah. Masya turu sing dieling-eling Allah. Pokoke ndelok apa ae ketok Allah. Krungu apa ae ketemu Allah. Ngono lho Ali lah. Awakmu kira-kira Ali ta gak? Wong kono sembayange gak ketok Gusti Allah kok. Yo apa iki wis kadung kredit gak iso mbayar. Allahu Akbar. Apa meneh jumuan sing khutbah muring-muring ae. Saudara-saudara, umat Islam itu nonton khutbah mbok. Akhir sembahyang wancane khutbah diancuk. Jadi njero ati lah ngono ya. Akhirnya rasa-rasa jumuan lah, kalau mboten jumuan cuma diuring-uring. Diuring-uring kali khotibe. Nah di Jombang kono, gak usah diuring-uring, wis gerundel. Nungguanku kono. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, terus ngerundel arek-arek, bahagia mbahmu. Utangku wake gak bayar-bayar, bahagia-bahagia. Umat Islam, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan apa nih? Mungkin biar gak mundak-mundak ini. Cino iku wis mangan babi, judi, gak sembahyang, gak selawatan, suge. Kene iki sampe meniren selawatan. Wibaan sembahyang sampe bundas bodak bathukku. Wiritan sampe kopat capet melarat ae uripku. Akhirnya wong Jombang gawe jajan koyok bol bentuke. Rodo abang-abang ngono-ngono iko terus dijenengi bol Cino. Saking manggle karo Cino. Wo bol iki. Wis gak Islam mangan babi soge. Kene iki wis tak ewangi khataman. Wiritan tahajud. Saiki ditambah kewajiban sholat duha di kantor. Jek pancet ae melarat. Akhirnya Cino sing jadi kurban bol Cino. Di pasar Jombang ono jajan jenenge bol Cino. Akhirnya karo Gusti Allah digudo. Wong Jombang jenenge Abdurrahman Wahid dadi anu presiden. Lah Gus Dur lah apik karo kabeh lah, guyon karo kabeh terus Cino-Cino mendapat angin, kong hujung kabeh mendapat angin, akhirnya mulai kendel Cino iki. Gitu, mulai kendel, akhirnya nggak jajan yang sama. Tapi dirotok direng-ireng dedek. Nak sing asli malah bol Cino, sing nyari iki gainane Cino dijenengi bol kaji. nyeneng mau wong Indonesia carane perang lewat bol. Jangan mering-mering ya, Leo. Bismillah, oke. Jadi, temukan dirimu. Kuliah itu tidak membantu Anda soal itu. Kuliah itu memberi wacana dan bahan-bahan, tapi arsitek dari kehidupanmu adalah engkau sendiri. Maka temukanlah jenis arsitektur kehidupanmu, kan begitu. Kamu sendiri, termasuk kesehatan, dokternya adalah engkau sendiri. Kon nang dokter sebagai asistenmu kok takoni, Pak nek ngene iki ya apa? Ku asistenmu, tapi dokter awakmu adalah awakmu dhewe, wong kon tek-tekmu dhewe, weteng-wetengmu dhewe, kon sing rumangan tak gak. Wong kadang-kadang mangan awan gak iso. Klintar-klinter ngarepe warung sapa ro ana kanca pas andok nek kono. Lah ngono sih nek arek mahasiswa iku. Nggih to? Utawa dolen nang omahe dosen sing ide omahe ndek kampus. Soperu pas makan awan Pak dosen iki ngono kok terus terus dosen metu. Lho, kon mangan pisan ngono. Aku biyen yo tahu ngene iku rek. Awan-awan tak niati nang omahe Mahfud arek mbabat iku. Soale dhewe sak keluarga iku rajin, jadi aku awan-awan menjelang jam 1 aku runu tak hitung mesti engko pas mangan. Bener loh, pas loh waktu ini karo malaikat di pas no. Begitu duduk ngarepe lawang, dok, pas mangan. Loh nun, ayo mesisan. Wah. Terus aku jawab, wis. Ya, mati aku. Kadung ya, wis. Terus kadung ngomong, wis ya. Padahal aja aku runiku niatku golek mangan. Lah kok aku spontan, wis. Nguri, apa sih, sampai saiki takku. Dendam karo tanganku ya. Lah kok iso ngomong wis lho wong kan niket mangan niate ndelok mangan. Ya ngono psikologi wong melarat gitu kayak. Ya ora ya. Oke, siapakah pembaca puisi pada malam hari ini? Sini Mas, maju ke sini. Tepuk tangan. Ya. Oke, satu puisi. Mau spontan garingan apa nganggo musik? Sakarepmu. Garingan, tidak pakai musik, pakai musik, oke. Okay. Neng unuk awak musik ya, pakai musik ya. Musiknya mau melatar belakangi saja atau melatar belakangi, alus atau wes, jaluk, anu ya, alusan, keyboard. Instrumentalia salah satu lagu apa wis? Mas Bodong. lubang-lubang jalanan. Hidup kami di jalanan bertapa dan bermeditasi dalam keramaian. Terjang menerjang, sikut menyikut, tak terbantahkan demi keuntungan dana pembangunan. Jalanan ini penuh lubang, porok menganga di tengah kemelaratan negara. Jalanan ini seharusnya rata hingga ujung peraduan. Namun lubang itu muncul di tengah jalan. Jalanan menjadi berantakan. Mereka berkata, demi pembangunan, sadarlah untuk datang membayar pajak. Tapi ludes dibajak, dan lubang pun menganga dan tertawa. Jalan ini penuh dusta, jalan ini penuh noda, penuh intrik berkedok kesatria. Rakyat sengsara, mereka hanya tertawa dalam duka, berharap nasib akan berubah. Tapi jalanan penuh lubang menganga. Lubang-lubang jalanan memperdaya kantong-kantong politik, semakin merajalela hingga ke desa-desa. Dana pembangunan dipangkas di tengah jalan. Lubang-lubang jalanan memperdaya kantong-kantong politik, semakin merajalela hingga desa-desa. Rakyat rubuh, pilu pun beradu. Nasib kami hanya budak pembayar pajak, hilang di tengah jalan dan tak karuan pemerataan. Bangun, bangun, bangun, bangun lubang-lubang jalanan, perbudak orang-orang awam. Dana pembangunan, lubang di tengah jalan. Gusti mugi paringo ing margi kalesan, kados wargi ing manungsa kang mangke kanikmatan. Sanes wargi ing manungsa kang kados margi ning manungsa kang nikmatan, sanes margi ning manungsa kang patuko lak nanti. Mari,